Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون فيه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syaral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar adhani allahu ayyakum minnar. Ayol ikhwah rahimani wa rahmakum jami'an wa barakallahu fikum. Masih berkaitan dengan mahar, yang pada kesempatan yang lalu kita telah membahas bahwasanya istri-istri Nabi kebanyakan mereka diberi mahar oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebesar 12 uqiyah setengah atau setara dengan 500 dirham. Khalifatullah marhamakum jami'an wa barakallahu fikum. Yang diambil faedah dari situ bahwasanya mahar itu tidak ada batasan. Nih, haddul aktsar wa haddul asfa aqal, enggak ada. Enggak ada batasan maksimal, enggak ada batasan minimal. Nah, barakallahu fiik. Khalifatullah marhamakum. Maka pada kesempatan ini na'amarakallahu fiikum dibahas satu permasalahan berkaitan dengan mahar yang diberikan tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan istri. Ya, misalnya istri kan biasanya butuhnya perhiasan gitu ya, nah barakallahu fikum. Butuhnya nah barakallahu fikum, ya itulah nah barakallahu. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah, mohon barakallahu fikum. Tapi dikasih mahar selain dari yang biasa dibutuhkan oleh wanita. Boleh enggak? Ya, boleh gak? Nah, warahmatullahi. Ya, kalau fitnah warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada intinya, mahar itu boleh diberikan dalam bentuk ya barang apa saja. Nah, warahmatullahi. Ya, tapi biasanya kalau diberikan itu kan disesuaikan dengan kebutuhan istri gitu ya. Nah, warahmatullahi. Ya, kalau fitnah warahmatullahi. Ya, perabot rumah tangga. Ya, biasa sesuai dengan kebutuhan wanita ya. Nah, warahmatullahi. Bagaimana kalau diberikan tidak sesuai dengan itu? Boleh enggak? Ya kari fitnah warahmatullah. Misalnya, 6. Maharnya seperangkat ya baju perang. Ya, wanita masa pakai mau perang. Ini enggak? Boleh enggak semacam ini? Ya. Ya kari fitnah warahmatullah. Insya Allah akan dibahas pada hadis ini. Nah, warahmatullah. Tapi sebelum kita bahas lebih ram detail, nah, warahmatullahi wabarakatuh, kita baca dulu hadis yang sudah kita baca pada kesempatan yang lalu. Yaitu hadisnya, nah, Abu Salamah Ibn Abdurrahman, ya, dari Aisyah. Nah, warahmatullahi wabarakatuh, man hafdhal hadis, falyaqra' yang... Qala al-mu'allif rahimahullah wa an ibni Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas ibnu ammin Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dijuluki dengan turjumanul Quran. Ya, ini yang didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma allimhu, ya, allimhul ilmu allimut ta'wil, ya, nawarakallahu. Kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau yang didoakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam agar Allah Subhanahu wa taala mengajari at-ta'wil, yaitu tafsir. Nih. Abdullah bin Abbas. Yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lahu huwa ini huwa syabul qaul. Ibn Abbas. Lahu lisanun sa'ul. Walau qalbun aqul. Beliau ini adalah seorang pemuda yang sudah dewasa. Jadi antum sebagai para pemuda bisa nah, bersikap dewasa. Dan itu nah, tergantung kadar ilmu yang dia miliki. Semakin ya, nah, banyak ilmu yang ia miliki, ya, yang semacam itu menentukan kedewasaan seorang. Ya. Lau lisanum sa'ul. Ibn Abbas ini punya nawarakulafi lisan yang suka bertanya. Walau qalbun aqul. Cerdas orangnya. Nawarakulafi. Hati yang berakal. Jadi akal itu hati. Ya nawarakulafi. Qalbun aqul. Qalib ibn Rahmukum. Diucapkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau diprotes oleh orang-orang yang beliau jadikan sebagai teman duduknya di majlis khasnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Anggotanya enggak main-main. Ya, Ahlul Badr. Orang-orang tua di kalangan para sahabat. Ternyata Ibnu Abbas masuk. Umurnya baru berapa? 27, 28, 25 begitu. Enggak sampai 30. Kata mereka, "Lah kalau Ibnu Abbas masuk, kita pun juga punya anak seusia Ibn Abbas. Kenapa tidak dimasukkan sekalian?" Baru kemudian beliau menyampaikan. Ya beda. Sampaikan sama Umar kepada mereka. Wasabal kahul. Ya. Lau lisanun sa'ul. Walau qalbun akul. Hadha Ibn Abbas. Ibn Abbas. Ya. Disifati na'awaraqlah. Fikum majlisnya oleh para ulama. Tidak pernah. Rumahnya itu tidak pernah lepas, tidak pernah kosong dari talabul ilmu. Hampir semua bidang ilmu ada padanya. Ilmu bahasa ada, ilmu syair ada, ilmu nasab ada, ilmu hadis ada, ilmu bahasa Arab ada. Dan punya halaqah sendiri-sendiri yang mereka ingin tentang ilmu syair datang. Ahlu syair datang ke Ibn Abbas. Ibn Abbas. Luar biasa. Ikhwani fitin rahmatumakum jami'an wa barakallahu fikum. Nah itu nah, kemuliaan semacam itu diperoleh oleh beliau tentunya dengan ya nah barakallahu fikum fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu adalah anugerah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan usaha upaya yang keras. Ya. Ikhwani fitin rahmatumakum, kalau dulu beliau datang itu para sahabat yang masih hidup tanya tentang hadisnya Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau antum sekarang datang dari jauh, datang ke Al-Bayyinah, masyaallah. Kemudian ini merupakan upaya tanda pertama, isyarat pertama. Ya, akan kebaikan yang antum akan dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Khalifatul rahmah rahmakum muslimin barakallahu. Qala Ibnu Abbas bercerita, lama tazawwaj Aliyun Fatimah radhiyallahu anhuma, qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanin amarakallahu fikum. Bagaimana gambaran kehidupan sahabat. Ya, jadi sampean jangan minder kalau mau menempuh jenjang pernikahan dalam keadaan antum enggak punya duit. Nih lihat ini. Contohnya Ali radhiyallahu anhu. Ketika dia menikahi Fatimah, Rasulullah SAW berkata kepadanya, kasih dia mahar. Namarokloh, kasih dia mahar, kan ya? Apa masalah? Namarokloikum. Yang penting dikasih, namanya itu ya. Ya kali fitnah maramakumusyan barokloh. Apa jawaban Ali? Beliau mengatakan, ma indisi, nggak punya apa-apa ya Rasul. Ali, namarokloikum. Sahabatnya Nabi alaihissalatu wassalam sekaligus sepupunya Nabi alaihissalatu wassalam, sepupu kan ya, sepupu ya, betul ya. Nah, warakallahu fikum. Ibnu Amin Nabi alaihissalatu wassalam ya, yang kemudian dijadikan mantu sama Nabi alaihissalatu wassalam ya, ngomongnya ma indi syai', saya enggak punya apa-apa. Nah, warakallahu fikum. Enggak punya apa-apa. Untuk diberikan mahar aja enggak punya. Nawarakallahu fikum. Ya qalibit rahmanakum syai'in barakallahu fikum. Padahal beliau adalah seorang yang mulia. Yang disebutkan dalam sebuah riwayat, anta minni bimanzilati Harun min Musa. Wahai Ali, engkau dinisbatkan kepada saya itu kedudukannya sama dengan Harun dinisbatkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Qalibitullah makmusyan barakallahu. Ucapan beliau ini nak barakallahu beliau sampaikan ketika perang Tabuk. Perang Tabuk itu kan Ali diminta untuk tinggal. Untuk tinggal. Ya Rasulullah, masa saya tinggal sama wanita ini dan anak-anak. Kalau kita tahu namor kalau Ali itu potensinya besar, kalau perang luar biasa, kuat sekali. Di perang Khaybar saja namor kalau fikum, pintu Khaybar dibuka sendirian sama Ali. Padahal itu enggak bisa dibuka kecuali dengan beberapa orang. Efektif untuk sebagai apa penyerang. Tapi Rasulullah SAW minta antum. Protes. Dengan, wah, masa saya tinggal sama anak-anak. Dan sama para wanita namor kalau fikum. Banyak ikut kan gitu ya. Ya kan fitnah mau berlaga jantan sebagai seorang muslim yang menghadapi musuh orang-orang kafir. Kali fitnah mau kemudian para kafir. Maka dihibur sama Rasulullah. Anta minni biman jenati Harun min Musa. Nah marakallahu fik. Tapi enggak sampai berhenti di situ. Nah marakallahu fik. Rasulullah SAW melanjutkan. Wa annahu la nabiyya ba'di. Hanya saja na'amaraqallahu fikum tidak nabi setelah saya. Kenapa na'amaraqallahu fikum? Kalau itu dibiarkan begitu saja, nanti na'am persepsi orang liar. Jadi liar, kan gitu ya. Wah, berarti Ali nabi dong. Kan gitu ya. Sebagaimana Harun nabi. Berarti Ali nabi dong. Kemudian dikat sama Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam. Wanahu la nabiyya ba'di. Hanya saja tidak ada nabi setelah saya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk memutus anggapan-anggapan liar. Persepsi-persepsi liar. Yang muncul setelah sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Anta minni biman cerita Harun min Musa. Di situ nampak. Ikhwan ibn Rahman betapa mulianya sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ikhwan ibn Rahman rahmakum jami'an wa barakallahu. Dan betapa keras Rasulullah SAW, betapa namarakallahu fikum tegasnya Rasulullah SAW di dalam menjaga ar-risalah. Karena siapa saja yang mengaku mendapatkan risalah setelah Nabi SAW, kafir. Dijaga Nabi SAW. Sampai ketika Nabi SAW mengucapkan semacam itu, dikasih keterangan. Hanya saja enggak ada Nabi setelah saya. Biar enggak ada persepsi kalau Nabi Ali adalah Nabi. Tapi dasar si'ah. Orang paling pendusta sedunia. Si'ah. Ketika mengetahui semacam itu, mereka punya keyakinan lain. Bahkan, keyakinan mereka, memang enggak ada nabi setelah Nabi Muhammad alaihi, tapi ada imam-imam yang menurut keyakinan mereka, para imam itu lebih baik daripada para nabi. Subhanallah. Hadza dhalal. Ini kesesatan. Alaikum rahmakumullah. Nah. Jadi ya, namoro kalau sampai di awal-awal ya. Di awal-awal atau bahkan di akhir masa namoro kalafikum khilafatun nubuwah. Muncul sebuah sekte yang gulu terhadap Ahlul Bait. Yaitu Ali nawarakallahu fikum, sampai menganggap Ali radhiyallahu anhu sebagai ilah min dunillah. Ketika turun dari mimbar, orang-orang itu mengatakan tangkap sama dia, sama Ali nawarakallahu fikum. Man hu? Siapa hu? Anta hu? Ya. Kok adalah dia? Man hu? Anta huwallah subhanallah. Engkau adalah Allah. Yang dikenal dengan Syiah Mu'allihah. Yang menuhankan Ali radhiyallahu anhu. Saking gulunya ikhwani fiddin rahmah wa rahmakum jami'an barakallahu fikum. Terhadap Ahlul Bait. Ya. Sekali lagi. Mereka melakukan itu dalam rangka memuliakan Ali radhiyallahu anhu. Tapi hakikatnya tidak. Justru menghinakan Ahlul Bait. Ya khalifat rahmatullah. Ketika melihat semacam itu, Ali radhiyallahu anhu pun menangkap mereka dan membakar mereka dengan api. Beliau mengatakan, lama ra'aitu amran. Amran mungkaro. Ajastu nari. Fada'autu kumburo. Ketika aku melihat perkara yang mungkar, yaitu orang yang menghinakan dunia. Mungkar luar biasa. Nawarakallahu anhu. Ajas tunari, aku pun menyalahkan apiku. Wada'autu kumburo. Dan aku panggil si kumbur itu sekretarisnya Ali radhiyallahu anhu. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Dia berasal dari kalangan mawali. Yeah. Bekas budak yang kemudian dimerdekakan. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Kumbur. Ya, dulu kita pas belajar itu, ngeliat syair ini, nah, warahmatullahi wabarakatuh. Kumbur itu apa ya? Artinya wada'autu kumbur apa? Nih. Yeah. Kalau secara itu kan kumbur itu maknanya adalah burung nazar. Oh, masa pada waktu kumbur saya pun manggil si apa burung nazar masa gitu. Eh ternyata nawarnya itu maksud kumbur itu adalah nama orang nawar kelas kertasnya Ali radhiyallahu anhu. Sekali lagi khonibillah ini merupakan bukti akan kemuliaan Ali radhiyallahu anhu. Orang datang kepada Ibnu Jauzi. Yunazi'ani. Mereka saling masalah. Nah, berselisih tentang siapa yang lebih afdal, Abu Bakar atau Ali. Satu mengatakan Abu Bakar, satu mengatakan Ali. Lalu Abu Bakar, Ali, nawarakallahu'alaikum. Datang ke Ibnu apa? Nawarakallahu'alaikum. Ke Ibnu Jauzi. Maka Ibnu Jauzi menjawab. Nawarakallahu alaikum. Menjawab. Afwaluhuma. Man ibnatuhu tahtahu. Ya. Man kanas ibnatuhu tahtahu. Ya. Yang paling afdol dari keduanya. Ya. Antara Abu Bakar dan Ali adalah. Ya, orang yang anaknya berada di bawahnya. Nih, ya. Yang itu ya. Anaknya Rasulullah berada di bawahnya Ali. Jadi istrinya Ali kan. Anaknya Abu Bakar berada di bawahnya Rasulullah SAW. Jadi keduanya pulang itu sambil itu. Sambil wah yang itu sambil punya anggapan. Yang mulia adalah Abu Bakar. Satunya yang mulia adalah Ali. Kenapa? Mereka itu diibhamkan domirnya kan. Domirnya kemana gitu kan. Ya? Di jauh seperti itu. Maka lepaslah. Nah, Ibnu Qayyim dari persisian mereka kan. Ibnu Jauzi Afan. Ibnu Jauzi dari persisian mereka. Ya, afdaluhuma man kanat ibnatu tahtahu. Yang paling mulia di antara keduanya adalah orang yang anaknya berada di bawahnya. Ini ya. Ikhwati fillah mukmin. Nah, ini nama barakallahu fikum. Ketika Ali radhiyallahu anhu menikahi Fatimah, saat itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ali radhiyallahu anhu untuk memberikan suatu sebagai mahar. Dan ini penegasan terhadap faedah yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya mahar itu suatu yang harus dalam pernikahan. Untuk membedakan antara kita dengan Rasulullah SAW yang memiliki khususan terhadap perkara ini. Nah, Rasulullah SAW sebagai khususannya, boleh wanita dinikahi oleh Rasulullah SAW tanpa mahar, boleh. Nah, kalau kita harus dengan mahar. Walaupun bisyi'in yasir, meskipun dengan sesuatu yang sangat remeh. Gitu ya. Dan itu membuktikan bahwasanya mahar itu tidak semata-mata iwat ganti. Ya, iwadun li budhail mar'ah, enggak semata-mata itu. Buktinya ikhwalifitun, mahar itu boleh alal jahara. Ya, boleh. Nawarakallahu. Tapi kalau jual beli, enggak boleh. Kalau ada yang majhul enggak boleh, enggak sah nawar jual belinya. Jual ya. Ya kualifit nampak sampean jual beli. Ya, dalam karung tah itu isinya apa? Nih, nawar klof. Mystery box. Harganya 5.000. Enggak boleh nawar klof. Ya, di samping enggak jelas ada unsur kimar kan itu ya. Ada unsur judi nawar klof. Itu ada di itu di belanja-belanja online itu ya, na'warakallahu fikum. Mystery box. Gitu ya. Tak boleh, jangan lakukan itu. Katanya variatif, ada yang 10.000 nanti disebutkan. Ya, pas lagi mujur, nasibnya dapat sepeda motor. 10.000. Ya, dapat HP, dapat apa gitu ya, mystery box. Kadang dapat isinya uang banyak, na'warakallahu fikum. Tak boleh. Di samping memang ada unsur jahala. Ya, karena bisa dia apa di dalam syaratnya jual beli itu ya al-mabi harus jelas. Enggak boleh ada kesamaran sedikit pun. Lah beda dengan mahar. Kalau mahar sampean ya si wali mengatakan angkah tuka mahbubataka. Kemudian dijawab qabil binikah khalas cukup boleh. Meskipun tanpa menyebut mahar. Ya, tapi saat itu dia wajib memberikan mahar misil. Ya kan ya? Wajib memberikan mahar misil. Enggak boleh tidak memberikan mahar. Tapi dalam akad namoroklo, ya boleh tidak disebutkan. Tuh, boleh. Kan itu ya? Ya, mari kita tambah mahar kemujaman para kelab. Nah. Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan ketika diperintah semacam itu, ma indi syai, saya enggak punya apa-apa. Kasusnya sama dengan sahabat yang ketika dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan wanita yang ingin menghibahkan dirinya kepada Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW tidak menghendakinya. Maka disuruh, iltamis syai'an, maka dia pulang. Pulang, nyari di rumah ngelep. Tidak oleh apa-apa na'amorokullahu fikum. Nih, saking kirinya, saking miskinnya na'amorokullahu fikum. Kali bintlah makum datang sama Rasulullah, tidak ada apa-apa ya Rasulullah di rumah. Tetap Rasul memerintahkan iltamis walau khataman min hadid. Cari pokoknya mahar, kasihkan sama dia, meskipun hanya baut, nih cincin dari besi. Nih. Walaupun entah marumuk misalnya parok sama seperti itu. Nah, menunjukkan marumuk gambaran para sahabat itu miskin-miskin ya, ya miskin-miskin, tapi mulia. Tidak ada kaum yang lebih mulia daripada para sahabat. Kata Rasulullah SAW, khairun nasi qarni Summa allatina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi yang hidup di zamanku, yaitu para sahabat. Dan itu tidak terbantahkan bagaimana baiknya mereka. Bersamaan dengan itu, miskin. Jadi kekayaan itu bukan apa? Bukan perkara yang urgen untuk menentukan kemuliaan dan ketidakmuliaan seorang. Nih, bahkan Rasulullah SAW, malfaqu ahsaikum. Rasulullah SAW, bukan kefakiran yang aku khawatirkan untuk kalian. Bahkan yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW adalah ketika dunia ini digelontorkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fatanafasuha kematanafasu. Lantas kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia sebagaimana umat dahulu berlomba-lomba mendapatkannya. Maka mereka pun hancur. Kalian pun hancur sebagaimana mereka hancur. Karena berlomba-lomba dengan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, Alhaakumut takatsur, telah menghancur, melalaikan kalian. Ya. Dari mengingat Allah tentunya. Sikap berlomba-lomba dalam dunia. Hatta zurut kafir. Sampai kalian mati. Nalorakulawin. Nih. Khalifatun dikufur. Khalifatun rahman wukum jen barakulawin. Para sahabat kudua kita. Nalorakulawikum. Nih. Orang yang generasi yang termulia. Nih. Dalam keadaan mereka adalah fukoro. Ikhwalifitun rahmatullahi. Ada sih mereka yang kaya. Ya, seperti Utsman bin Affan, kaya. Ya, kemudian Khattab ibn al-Arad. Ya, nama rakulahikum. Kaya. Dan banyak berapa orang nama rakulahikum. Abdurrahman bin Auf, kaya. Nama rakulahikum. Tapi kebanyakan mereka adalah fukur. Ya khalifatun rahmatullahi. Bahkan Nabi sendiri. Kalau kita melihat na'amarakullahi wikum. Ya, taraf hidupnya. Ya, pernah sampai sebulan. Enggak ngepul dapurnya. Artinya enggak masak. Na'amarakullahi wikum. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai pernah mengganjal perutnya. Ya, kemudian keluar. Ya. Inilah kemudian diberi hadiah na'amarakallahu fikum, dihidangkan kepada beliau na'amarakallahu fikum daging kambing. Khalifatun rahmatullah. Itu kondisinya salaf kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, demikian pula para sahabat. Nah, maka Rasulullah SAW mengingatkan sahabat Ali radhiyallahu anhu, fa aina tirqul khatamiyah. Lah, terus mana itu apa baju besimu, baju besi, baju perang ya. Dir'un itu kan bisa baju yang biasa dipakai. Namanya dir'un. Atau na'amarakallahu juga ma'ruf juga untuk apa baju yang dipakai untuk berperang. Baju yang dilapisi besi na'amarakallahu. Ya. Kemudian na'amarakallahu baju semacam itu digunakan untuk perang dalam rangka untuk menamai. Ya, dari senjata agar tidak terkena atau terlindung darinya. Ya, khalifatullah makmum. Kalau dimaknakan dirun baju biasa yang dipakai sepanjang ini namarakulawi, ya enggak cocok lah. Ya, baju laki-laki dipakai baju perempuan jadikan mahar. Ya enggak cocok kan? Enggak bisa juga dipakai sama perempuan. Kenapa? Ya, dalam syariat kita tuh dilarang untuk menyerupai lawan jenis. Ya. Yeah. Sehingga enggak mungkin dipakai sama Aisyah. Ya. Yeah. Atau namarakallahu kalau dimaknakan baju perang. Wah, beratnya kayak apa baju perang? Tapi waktu itu orang kan kuat-kuat namarakallahu. Ya, yeah, tentara itu kan kuat-kuat ya namarakallahu. Ya kayak itu rahmatullah apalagi Ali. Ya, yeah. Konon sangat kuat sekali melebihi hulek Kalau orang kalau, ya, ya kalau lebih tentang kemusyawaran orang kalau kalau kan kekuatannya fiktif ya. Itu amar kalau fikum hakiki nak orang kalau kuat. Ya, kalau lebih tentang kamu, tak mungkin dipakai sama dia. Tak mungkin dipakai sama Aisyah baju perang, ya kan? Di sini yang kita maksudkan amar kalau puasnya boleh. Ya, mahar itu diberikan dalam keadaan barang yang diberikan itu tidak sesuai dengan kebutuhan ya pihak istri ya ya kalau begitu terus apa gunanya kalau begitu ya ya kalau begitu lah makmum ya banyak kan bisa disewakan ya kan? Bisa disewakan bisa dipinjamkan ya kan? Kalau dia pinjamkan sama orang lain bermanfaat bagi orang lain pahala bagi dirinya, ya kan? Ya kalau lebih tentang kegunaan yang sungguh luar biasa kalau semacam ini, ya, sehingga tidak mengapa amarakallahu yang jelas, yang namanya amarakallahu fikum mahar itu berupa mal yang bermanfaat, ya, yang bermanfaat harus itu amarakallahu. Ya kalau lebih tentang kemujamian, wa barakallahu fikum. Nah. Khalifidin rahimani wa rahimakumu jami'an wa barakallahu fikum. Dari hadis ini la barakallahu fikum diambil beberapa faedah yang mungkin sebagiannya sudah kita isyaratkan ya pada penjelasan hadis tersebut la barakallahu fikum. Disebutkan oleh Syekh Al-Fassam berapa faedah yang pertama Ali ibn Abi Talib wa ibn Ammi Nabi alaihi wasallam zawwajahu ibnatu Fatimah az-Zahra. Ali ibn Abi Thalib adalah sepupu Nabi alaihi salatu wasallam, ibnu ammi ya. Nam sepupu. Dinikahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan putrinya yang paling kecil Fatimah. Jadi sepupu dengan sepupu enggak mahram, Mas. Ya. Yeah. Makanya nek kapan sampean iku sampean riyoyoan, mamur biasa riyoyoan. Oh riyoyoan ya. Hari raya, hal apa sih ya? Apa istilahnya kalau itu? Ya. Peluputan. Ya. Misalnya apa maaf-maafan itu loh hari raya itu. Itu kan sering namara kalau fikum sepupu kan menganggap kita ini saudaranya. Betul ya? Nah, akhirnya nah, terjadi ikhtilat, campur aduk, bahkan salaman-salaman. Ya. Kadang anakoh, orang-orang tahu itu belum menarik ya namara kalau fikum. Karena menganggap saudara. Maka ketahuilah bahwa sepupu itu bukan mahram kecuali kalau sepupunya ya satu sepersuan dengan antum. Ya mahramnya ya lirrotoah. Ya, kalau secara nasab nawarakallahu fikum sepupu itu bukan mahram. Tapi mewarisi. Ya. Misalnya nawarakallahu fikum apa saudari sepupumu, ya. Meninggal dunia, meninggalkan antum sebagai anak pamannya, antum waris, dapat asoba. Yeah. Tapi kalau dia yang mati, kalau antum yang mati, dia yang hidup misalnya, enggak dapat warisan karena dia wanita. Kali wetna aku mencemar tu, gitu ya. Faedahnya diambil situ, fasenya sepupu itu bukan mahram, yeah. Jadi harus hati-hati. Termasuk yang diwanti-wanti sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terkait dengan al-hammu ya, namaraqallahu fikum. Kalau hammu itu kan kerabatnya suami atau kerabatnya istri. Karena anggapan kalau kerabatnya suami atau kerabatnya istri itu sudah kayak dulur. Naam. Maka ditanyakan para sahabat, ya Rasulullah, fakaif bilkanf bilhamwi, bagaimana dengan ham? Itu wanita dari kerabatnya istri kita. Ya. Naam warakulah. Atau sebaliknya, naam warakulah. Pria dari kerabat, naam warakulah. Ya, suami dia. Jadi, fakaif bilhamwi, bagaimana dengan alhamwi? Maka Rasulullah SAW, alhamwi halak. Alhamwi itu kebinasaan. Binasa. Seringnya seperti itu karena menganggap biasa namarokulafakunnya namarokulafikum, ya hubungan pun terjadi tanpa batas. Nih padahal bukan apa-apanya, kan itu ya? Ya kalau dibentah meramukumah bukan apa-apanya. Sama seperti itu, sepupu itu namarokulaf. Nih kan anggapan wasuk sepupu dulu dewi namarokulafikum akhirnya es bebas. Salaman-salaman, bahkan ya kuyun-kuyunan, ya am. Tidak masalah sih, amarokulah misalnya muka lama sekedarnya saja, tidak apa-apa. Ya, tapi lebih daripada itu, hendaknya diwaspadai, bisa membinasakan. Ngerti nggih? Ya kali fitnah makmujan warakulah. Jadi situ amarokulah fikum, sepupu itu bukan mahram. Dan boleh antum menikah dengan sepupu selama sepupu antum bukan termasuk yang disusui atau bukan antum bukan termasuk yang disusui sama ibunya atau sepupu antum ya bukan termasuk yang disusui sama ibu. Naam warakallahu fikum. Ya, kalau anak-anak sama sepupu-sepupu saya mahram semuanya. Ya, karena saya nyusu nenek saya. Ya. Jadi naam warakallahu fikum derajatnya itu saya sama bapaknya mereka, nawarokulawih, sama, jadi saudara sepersusuan sama bapaknya, sehingga mereka semuanya adalah ponakan-ponakan saya, jadi makhluk semuanya nawarokulawih, yeah. Kalau begitu makhluk, makanya mereka enggak berani menikahkan saya dengan anak-anak mereka, kenapa? Sudah tahu nawarokulawih kalau saya dulu nyusu sama nenek, nawarokulawih, gitu ya? Kalau begitu makhluk kemudian berlaku. Nah, dan kata beliau namarokoh fazawaju biya fi sanati tsaniyati min al-hijrah fa waladat lahu al-Hasan wal Husain wal Muhsin. Wa Muhsinan. Ini kita baru tahu ya namarokoh kalau nam Ali punya anak namanya Muhsin. Muhsin, Hasan, Husain, Muhsin namarokoh. Tapi disebutkan oleh Ibnu Jauzi bahwasanya Muhsin ini mati kecil. Ya, mati kecil. Ya. Tapi di dalam hikayatnya orang Syiah namarakallahu fikum Muhsin itu sampai dewasa dan bahkan berperang. Ya. Dan terkenal di sebuah di mana gitu namarakallahu fikum. Ya. Kalau itu entah makmum, itu hikayatnya orang Syiah. Muhsin. Juga Zainab wa Ruqayyah wa Ummu Kulsum. Dan Ummu Kulsum ini kemudian ketika dewasa dinikah sama Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ummu Kulsum namarakallahu istrinya Umar ibn Khattab. Nah, wa matat Fatimah radhiyallahu anhu bil Madinah ba'da wafati abiha an-nabi alaihi salatu wasallam di sanati Ashurin 6. Dan beliau meninggal di Madinah setelah kematian Nabi alaihi salatu wasallam sejarak 6 bulan. Naam warakallahu fikum. Ikhwali fitnah makumma. Nah. Kemudian naam warakallahu fikum. Faedah berikutnya. Sekali lagi yang disebutkan oleh Al-Syikh Al-Bassam. Annau labutu fin nikahi minas sadaq. Jelasnya. Bahasanya harus di dalam pernikahan adanya mahar. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Fa'inna Nabi alaih salatu wassalam. Dikarenakan Nabi alaih salatu wassalam. Amar aliyan ayyu'tiya zawjaha zawjahu sadaqan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam merintahkan kepada Ali radhiyallahu anhu untuk memberikan kepada istrinya mahar. Walamma lam yajid syai'an sa'alahu an dirahihi liustiqoha iya. Nah, ketika Ali radhiyallahu anhu tidak menemukan suatu apapun untuk dijadikan sebagai mahar yang diberikan kepada istrinya, Nabi pun mengingatkan kepada Ali terhadap baju perang yang ia miliki agar dijadikan sebagai mahar yang diberikan kepada Fatimah radhiyallahu anha. Nah, barakallahu fiik. Nah, ma'anna dir' min malin kunyatin allati yahtajuha. Nah, barakallahu fiik. Padahal dir' itu termasuk harta yang harta, tapi dari sisi penggunaan tidak begitu dibutuhkan sama wanita ya. Nah, barakallahu fiik. Jadi boleh, Mas. Nah, barakallahu fiik. Maharnya apa? Maharnya cangkul. Cangkul. Cangkul kan untuk laki-laki. Nawaraklah. Boleh. Nawaraklah. Ya kali fitnah mukmujan barak. Karena yang biasa nyangkul kan ikhwan ya. Nawaraklah. Laki-laki. Tapi maharnya cangkul. Nawaraklah. Gak apa-apa. Kalau mau. Tapi yang jelas yang mahar. Ketika musamma disebutkan itu boleh melakukan kesepakatan, harus sepakati. Boleh putus, Mas, masuk mari cangkul, Mas. Enggak sepakat ya, enggak bisa. Harus sepakat. Coba dibitinlah kemudian porokof. Nah, berikutnya wafi istihbab tahfif isfotak. Dalam hadis ini terdapat faedah disunahkan meringankan mahar. Fa'inna Nabi alaihi salatu wassalam lama sa'ala aliyan ayasyi'in yaktumu mahran fa'idha kanat sufintu Rasulullah sallam tustaku bimithri hadal matair rahis fakaifa yakunu taghali fi ghairiha. Kalau Nabi saja barakallahu fikum minta kepada Ali agar memberikan mahar, ternyata dapatnya adalah baju besi, baju perang, barakallahu fikum. Rahis lah, barakallahu fikum. Sak mal-mal biro kan gitu. Baju perang misalnya barakallahu fikum yang terbaru. Mungkin 5 juta atau 10 juta gitu ya, barakallahu fikum. Kan masih terjangkau, barakallahu fikum. Nah, padahal itu yang dinikahi adalah anaknya Rasulullah SAW. Anak seorang nabi, anaknya presiden, anaknya kepala negara. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu maharnya. Bagaimana yang lainnya? Kok mahal sekali? Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Maharaja harus bangun istana. Rumah tingkat 10. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Kalau enggak. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Uang tunai 10M. La haula wala quwata illa billah. Mughala. Terlalu apa? Terlalu mahal. Kali fitnah mukmin. Tapi sekali lagi barakallahu fikum, dinisbatkan kepada kondisi masing-masing memang berbeda-beda. 10M bagi orang yang miliarder kecek. Barakallahu fikum, 10M. Kuali fitnah makmum. Nah, Allah alam biswab. Tapi kalau dinisbatkan kepada kita-kita ya, wah, mimpi saja punya uang 10M ya, barakallahu fikum. Punyanya itu dah mimpi, barakallahu fikum. Kuali fitnah makmum jangan barakallahu fikum. Nah, kemudian faedah berikutnya, as-sadaqu laysa 'iwadan asliyan. Nah, ini hadza. Ini yang kita sebutkan tadi ya, nah, puasnya mahar itu bukan semata-mata ganti. Kalau ganti wis gak sepadan belas nomor klawu. Panibiro sampean. Untuk mengganti sesuatu yang paling berharga yang dimiliki seorang wanita. Wali piro. Sebab mikecek, cil. Nah, itu kalau seandainya kan ganti. Sulaim kecil. Itu kalau suaminya ganti. Nih, tapi membuktikan kalau itu bukan semata-mata ganti namarakallahu fikum. Sebagai tidak semua apa semata-mata harga sebuah barang namarakallahu fikum. Boleh mahar itu dalam keadaan al-jahalah boleh majhul. Nih. Tapi kalau sampean beli harus namarakallahu fikum. Enggak boleh majhul namarakallahu fikum gitu ya. Ini disebutkan sama beliau ini di sini namarakallahu di kalau itu nama kamu di sarannya. Wa inna masadaku hadiyatun tayyibatun li zaujatin jadidatin. Naam warakallahu fikum. Mahar itu adalah hadiah yang baik bagi yang diberikan kepada istri. Istri baru. Naam warakallahu fikum. Baik yang baru menikah pertama kali atau yang baru menikah yang keempat kali. Ya harus ada maharnya. Naam warakallahu fikum. Ikhalifatullah mukmujan barakallahu. Jabron li khatiriha untuk namarakallahu fikum menempel perasaannya atau namarakallahu fikum apa istilahnya? Menghadap perasaannya. Kan baru ya, baru ketemu sama antum, orang asing ya namarakallahu. Ya. Butuh adanya mu'anasah dan diantaranya namarakallahu kasih apa? Banyak-banyak hadiah. Nih, termasuk mahar. Ya khalifatullah mukmujain barakallahu. Kemudian yang berikutnya, dalam hadis ini terdapat faedah, an-nasadak kama yakun bin nukut wal asman. Yakun wa'aydan bil arut wal mata. Bahwasanya mahar, sebagaimana boleh berupa uang tunai, ya, maka boleh pula berupa barang. Nih, berupa barang. Uang tunai jelas ya, namarakallahu fikum. Dengan mahar 2 juta uang tunai. Dengan mahar 1M uang tunai. Nih, dengan mahar nomor 10M uang tunai kan gitu ya. Ya kalau fitnah makmusyan barakallahu fikum. Maka boleh pula mahar. Dengan mahar 1 tank. Boleh tak? Boleh, namarakallahu fikum. Meskipun apa? Cocok digunakan sama wanita. Ya, yeah. 1 tank. Nah. Tank untuk perang itu ya, jadikan mahar. Boleh enggak? Boleh. Ya, yeah. Kasih contoh yang ekstrim-ekstrim ya, biar namarakallahu fikum yang kurang ekstrim itu masuk gitu tuh namarakallahu. Gitu ya. Ya kali witnak mujan barakallahu. Yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Al-Bassam hidalun ala anna ita di ala tiljad min buru wasilah wal faras la yusabaru ya tukifan ya la yacuyum ahu at-tasaruf fihi bibayin wa nahfiin amarakallahu fikum. Kalau fitnah makmumjan barakallahu fikum dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya mempersiapkan peralatan-peralatan jihad ya yang disimpan barakallahu fikum ya kalau fitnah makmum nah itu diperkenankan barakallahu fikum. Ya, ya kalau menyimpan tapi dalam hal ini misalnya kita punya senapan AK-47 misalnya, kita nggak boleh nyimpan ada pelatunya dalam negara kan gitu ya, namarakallahu. Ya, ya kalau fitnah makmum, ya revolver misalnya namarakallahu, ya, ya boleh untuk persiapan jihad ya, kuda namarakallahu boleh untuk persiapan jihad. Tapi disimpan namarakallahu. Nih, bukan disediakan untuk diperjualbelikan. Wala yajumahu at-tasrufi bibain wa nahwi. Enggak boleh disediakan untuk apa? Dijualbelikan namarakallahu. Jadi niatkan disimpan untuk persiapan nanti kalau meletus ya. Peperangan bisa digunakan. Boleh. Nyimpan pedang. Ya. Boleh, tapi harus itu harus melihat aturan-aturan yang berlaku dalam negara. Sampai nyimpan AK-47 tanpa izin masuk penjara tuh. Nah, barakallahu. Ya. Khairifitullah kemudian kemudian main-main ya. Nah, barakallahu. Ya, beda dengan senapan angin, ya. Ya silakan enggak apa-apa. Senapan angin enggak masalah, antum simpen. Pakai juga enggak masalah. Ya, khairifitullah kemudian. Tapi kalau terkait dengan peralatan-peralatan perang konvensional, ya, yang seperti itu, ya harus ada bah, ada izin dari pemerintah, ya. Faridunda kemudian para klub. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya kita minta maaf yang sebesarnya. Dan ini ada pertanyaan. Ipar, apa yang disebut dengan ipar? Kalimatulahumakumullah. Kalau sudut pandangnya kita ke suami, berarti ipar itu saudaranya istri. Yeah. Kalau sudut pandangnya ke istri, ya, nawar dari istri ya, nawar kumpa. Ipar itu saudaranya suami. Yeah. Nawar kalau jelas ya. Dan itu bukan mahram. Ya. Yeah. Jadi ipar itu bukan mahram. Itu yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Yeah. Alhamdulhamuhala. Namarqalah hamu. Itulah kebinasaan. Ya. Yeah. Kenapa? Anggapan sebagian orang kalau ipar itu sudah sama dengan suaminya atau anggapan seorang ipar itu sama dengan istrinya. Dulur. Ya. Yeah. Qalibatullah makumah. Itu yang membinasakan kata Rasulullah alaihi salatu wasallam. Iya, jelas ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafzakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.